Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpendapat, meski Singapura belum meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, namun pihak Singapura sebenarnya tetap membuka peluang kepada aparat kita untuk melacak para buron kasus korupsi melalui jalur formal maupun non-formal. Namun sayangnya, menurut Hermawan, niat serius justru tidak ditunjukkan oleh aparat kita, sehingga para koruptor bisa tetap merasa aman berada di Singapura. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut visi Bapak, jika kita memang serius ingin melacak para buronan kasus korupsi yang berada di Singapura, apakah aparat Singapura akan sangat serius untuk membantu? Sangat, sangat. Dulu, waktu nelusuri dugaan perkosaan waktu kerusuhan Mei aja, saya ke Singapura, nyari kontak-kontak kayak begitu, nggak sulit. Saya 2-3 hari, dapet. Bukan, masalahnya kan bukan di begitu. Masalahnya kan, apakah dimungkinkan dari lingkungan politisnya gitu lah. Artinya di Indonesia sendiri boleh nggak gitu. Udah dari cari-cari, capek-capek di Singapura, tahu-tahu orangnya ada di Jakarta. Faktanya Satgas Mafia Hukum bisa membawa pulang Gayus dari Singapura ya Pak Her? Iya, kalau Satgas itu sebetulnya bukan dia yang nemuin orang-orang timnya polisi itu sudah 4 hari nyewa kamar di sebelahnya kamarnya Gayus, makanya ada rekaman Satgas ketemu itu direkam di pojokan Lucky Plaza yang di bawah di food court-nya itu ada rekamannya karena diintip dari jauh. Udah kalau mau tangkap dari kemarin-kemarinnya gitu loh. Tapi sekali lagi kan hukum formal di Singapura kan kita nggak bisa nangkep orang begitu aja gitu loh. Anggaplah kita ketemu lihat di jalan lalu ditangkap di borgol gitu. Kalau dia teriak maling-maling rampok gitu, kita yang ditangkap polisi Singapura. Jadi sebenarnya aparat kita juga telah tahu keberadaan mantan bendahara Partai Demokrat Nasaruddin saat dia masih di Singapura ya Pak Her? Ya takut lah gimana. Tahu, ini kan masalahnya bukan begitu. Masalah Nasaruddin ini kan orang tidak ada yang mengomentari atau berpikir bahwa yang kasus Nasaruddin ini bukan hanya kasus dia pribadi korupsi di Kemenekpora atau di Diknas gitu. Yang jadi persoalan besar ini sebetulnya kan dia yang memegang kunci berangkasnya Partai Demokrat itu kan gitu. Gak ada nih yang ngomong. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.